Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir, yang berniat hadir menjadi hamba yang engkau cintai, ya Allah. Karuniakan kepada kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Dan jadikan cintamu melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri, kepada keluarga maupun apapun, ya Allah. Jadikan kau segala-galanya di hati kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah hadirin. Jadi kata yang sering membuat seseorang bisa melakukan apapun, berjuang, berkorban, diantaranya adalah cinta. Benar? Walau gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, karena cinta. Kalau kita mencintai orang, boleh? Boleh. Sepanjang cinta kepada manusia pada tempat dan ukuran yang wajar. Tetapi kalau cinta kepada manusia melampaui cinta kepada Allah, jadilah penderitaan. Prinsipnya manusia tuh ingin tiga. Satu, bahagia. Dua, mulia. Tiga, selamat. Benar? Di mana cinta yang bisa menghasilkan bahagia yang asli, kemuliaan yang asli, dan keselamatan yang asli? Cinta ke siapa? Apakah cinta ke suami yakin akan bahagia? Bu, jawab hadirin. Apakah mencintai suami habis-habisan yakin akan membuat ibu bahagia? Jawab? Tidak tuh, sudah tahu. Apakah dengan mencintai suami habis-habisan jadi mulia? Belum tentu, malah bisa sebaliknya. Apakah bisa selamat dunia akhirat gara-gara cinta ke suami? Ke istri? Enggak. Cinta yang bekal membuat bahagia itu dan bisa membuat mulia sikap kita dan juga selamat dunia akhirat adalah kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah senang sekali kepada Allah, jamin bahagia. Tapi kalau orang sudah senang sekali kepada seseorang, jamin menderita. Sudah merasakan jatuh cinta? Ini beku begini hadirin. Jatuh cinta ke manusia tuh kalau tidak hati-hati sumber sengsara. Siapa istri yang paling menderita? Gampang, istri yang paling menderita adalah yang menjadikan suaminya dicintai berlebihan. Apa cirinya cinta? Diingat berlebihan. Mau berjuang, berkorban demi suami, demi istri. Kalau sudah istri, suami, pasangan hidup atau dunia ada di hatinya berlebihan, Allah yang maha tahu isi hati, dia akan cemburu. Allah hujamkan kegelisahan. Dan kalau orang sudah diberi gelisah, dia sudah tidak punya apa-apa. Punya rumah megah, penampilan indah, mobil mewah, harta melimpah, hati resah dan gelisah, sudah tidak menikmati apapun. Lihat orang-orang yang mabuk asmara, ya, semu fata morgana. Dah, ini yang belum menikah. Adek, ngerti enggak nih? Ini membahas cinta kalau main game aja, dan ya sudahlah, enggak ngerti. Baik, kalau cinta ke makhluk, makhluk itu satu lemah. Dia tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa melindungi, tidak bisa membela, tidak bisa memberi kecuali dengan izin Allah. Kita bersandar kepada yang lemah, kita sendiri menderita. Makhluk itu ciri lainnya adalah jahil. Tidak tahu apa-apa kecuali sepercik ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, fakir. Makhluk itu tidak punya apa-apa. Tadi tidak tahu apa-apa, sekarang tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini juga bukan milik kita. Ini adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Dan yang keempat, kita itu hanya punya dosa. Dan itu pun ditutupi oleh Allah. Sehingga orang lain menghargai kita. Makanya maaf, maaf. Senang ke manusia, ke calon, ke itu manusiawi. Tetapi cinta habis-habisan jadi petaka. Nah, inilah ayat larangan cinta kepada selain Allah. Surat At-Taubah ayat 24. Ya, silakan kita simak. Assalamualaikum. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri-istri, pendamping hidupmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, siapa saja? Orang tua, bapak-bapakmu. Yang kedua, anak-anak yang suka mencuri hati itu, ya. Tiga, bapak-bapakmu tadi, kemudian saudara-saudara, empat, istri-istri, kalau suami ya, kalau istri bukan suami-suami, suami, kaum keluargamu, harta, kekayaan yang dikumpul-kumpul lebih dicintai, atau bisnis, usaha yang takut rugi itu, atau tempat tinggal, lebih engkau cintai daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad. Nah, siap-siap, ada perhitungannya di sisi Allah. Nah, mumpung kita sekarang sedang belajar, mari kita coba bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang tidak terpedaya oleh cinta kepada makhluk nih ya. Mana ya, saya tuh cinta ke seseorang. Sudah nikah belum? Belum. Hati-hati. Kalau cinta sebelum menikah, kecenderungannya nafsu. Jangan terlalu terpedaya oleh cinta. I love you all. Tapi belum nikah, belum tentu jodoh. Jangan sampai engkau serahkan segala-galanya, ternyata dia bukan jodohmu. Cinta yang asli itu sesama manusia kalau sudah ijab kabul. Jadi kalau belum menikah, hati-hati, karena itu lebih dekat ke nafsu. Pertama sekedip, lama-lama tidak berkedip. Lama-lama ingin ketemu, dah ketemu, duduk asalnya berjauhan, lama-lama jadi kursinya satu, dipakai berdua. Lama-lama mau nyebrang, padahal sepi, tetap pegangan dari tangan ke sikut, nanti lama-lama bengkak. Kalau belum ijab kabul, kecenderungannya zina, nafsu, pasti ujungnya ke sana. Tetapi semua kegiatan pacaran kalau sudah ijab kabul, pahala. Kalau belum ijab kabul, pacaran dosa. Kalau sudah ijab kabul, pacaran pahala. Milih, mending yang mana? Atau jelas ini memang gak usah ditanya lagi. Makanya adik-adik yang belum menikah, jangan risau. Kalau saya tidak kenal, ya kenal boleh, cari informasi boleh. Tetapi yang jangan itu mendekati zina. Ngerti deh? SD deh. Baik hadirin, kita akan bahas doanya ya, supaya dicintai Allah. Tapi sebelumnya, bagaimana nih saya supaya dicintai orang? Perlukah kita mati-matian berusaha dicintai orang? Tanya nih ke para istri, ibu, bagaimana caranya supaya dicintai suami? Perlukah ibu berjuang supaya suami mencintai ibu? Jawab. Bingung nih. Apakah ibu ingin dicintai suami? Normal, ingin. Jangan takut, jangan sosolehah kelebihan ya. Tidak, manusiawi. Kita juga tidak tahu cinta itu apa. Kenapa ada rasa di sini? Benar? Kenapa lihat tembok biasa aja? Lihat lawan jenis kunang-kunang, tapi lawan jenisnya juga yang sejenis manusia. Dan kita tidak tertarik ya dengan kambing. Nah, gimana caranya nih supaya orang lain mencintai kita? Dengar ini ya. Jikalau Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, nih, Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Sebentar ya. Dia menyeru kepada malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman bahwa ke malaikat Jibril ini bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah. Maka malaikat Jibril mencintai fulan. Jadi kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah memberitahu Jibril, aku mencintai fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang itu, maka semua penduduk langit mencintai orang itu. Kemudian diturunkanlah dan dia diterima di bumi. Artinya makhluk bumi pun terutama orang-orang yang soleh akan mencintainya. Nanti binatang-binatang juga tahu. Itulah sebabnya para waliullah, kekasih Allah itu tidak bisa dimakan tanah kalau sudah dikubur. Kekasih Allah itu orang yang dicintai Allah. Nah, karena binatang-binatang juga, cacing atau ulat, semuanya tahu. Semua yang ada belatung-belatung kan ciptaan Allah. Semuanya bertasbih. Sedangkan kekasih Allah itu adalah dicintai oleh Allah, sehingga binatang-binatang juga tahu ini kekasih Allah. Tidak busuk. Tetap saja jasadnya utuh, para waliullah, para nabi juga. Nah, hadirin sekalian, jadi yang paling penting bukan sibuk ingin dicintai orang, tapi sibuk ingin dicintai Allah, dan sesudah itu Allah yang membulak-balik hati orang untuk mencintai kita. Jadi bukan kita acting supaya dicintai orang, tapi kita berusaha supaya dicintai Allah. Salah satu hadiahnya orang nanti mencintai kita. Jelas? Halo, jelas tidak nih? Ini terutama para pemuda, jangan lebay ya. Supaya dia mencintai, pinjam jaket dari teman. Nah, ternyata temannya itu pinjam jaket dari kakaknya itu, yang wanita itu. Jadi pas apel, loh itu jaket saya, repot. Tuh, pernah dengar tidak yang beli bunga? Pernah dengar enggak? Ini cuma cerita saja. Ada seseorang yang naksir, pergi ke tukang bunga, belilah bunga satu rangkai. Buat apa? Buat siapa tuh, Cep? Ya, ikhtiarlah, buat memikat calon istri. Baru juga jalan sebentar, balik lagi, beli lagi, Pak. Satu, apa namanya teh? Bukan setangkai. Nah, pokoknya gitulah, seikat bunga. Baru juga udah beli, balik lagi. Loh, ini untuk siapa, Dek? Adiknya juga manis, Pak. Siapa tahu kalau enggak dapat kakaknya, dapat adiknya. Wah, serakah banget. Ya, namanya juga ikhtiar, Pak. Dua, tah. Baru juga sampai pintu, balik lagi. Beli satu lagi. Buat siapa lagi, Dek? Ibunya juga cakep, Pak. Kalau saya datang, si ibu suka nyuguhin, ya gak tahulah, pokoknya mah tiga, beli tiga. Kata tukang bunga teh, pemuda kurang ajar, udah kakaknya, adiknya, ibunya, tapi gak banyak bicara, di hati saja, karena penting bunganya laku. Neng, ini Neng, bunga, aduh si Neng, senang dia. Dek, ini... Senang ada ibu, in juga ibu, wah senang semua serumah tuh ya. Pas disuguhin, silahkan duduk sore-sore ini. Teng tong, bel bunyi, bapak datang, pas sudah lihat gitu, langsung berdoa. Doa khusus sekali, lama. Sampai si calon istrinya tuh berbisik, Kang, saya tidak nyangka ternyata Akang tuh orang yang religius sekali. Doanya tuh meni khusyuk dan lama. Kata si Akang sambil berbisik, saya juga gak nyangka, Neng. Ternyata bapak kamu teh tukang kembang. Gitu. Mengerti tidak? Kira-kira sampai kapan tuh doahan? Sampai bapaknya pergi. Gak usah akal-akalan. Kalau suka ke seseorang, mintanya ke Allah. Ya Allah, kalau jodoh, mudahkan pernikahannya. Kalau tidak jodoh, jangan ada cinta-cintaan di hati. Daripada kita naksir dia, cinta sama dia, padahal di sisi Allah, di Lauh Mahfud, tidak ada catatan jodoh. Bahkan yang lebih ngenes lagi, ternyata yang dicinta itu jodoh teman kita. Aduh. Halo? Dah, ibu mah udah senior, udah ngomong itu ya, itu buat yang belum. Ibu juga jangan terlalu cinta, Bu. Siapa tahu nanti suami ibu teh bukan hanya untuk ibu sendiri. Loh, Bukan saya yang ngatur jodoh, kenapa pada melotot ke saya? Ibu ciptaan siapa? Ibu milik siapa? Suami ibu ciptaan siapa? Milik siapa? Milik ibu atau milik Allah? Itu atuh kenapa melotot ke saya? Langsung malah likir, wah kumaha carana ya. Serius bu, suami ibu itu milik Allah, digenggam oleh Allah. Kalau suami ibu milik ibu, coba cing panjang umur selamanya. Enggak kan, ada yang suaminya sudah meninggal? Ada enggak? Itu enggak bisa apa-apa kan ibu ya. Mana yang suaminya sudah meninggal, adakah? Oh, sudah berapa lama, maaf bu? 13 tahun suami ibu sudah meninggal. Enggak nyangka kan suami bekal meninggal duluan ya bu ya. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan? Jawab bu, masih makan? Masih berteduh? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami ibu yang ngejamin ya bu ya. Makanya jangan terlalu cinta. Saya emang ngewanti-wanti terus, jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Allah yang menggenggam segalanya, ya. Baik, lanjut. Jadi, kalau Allah mencintai kita, nanti kita dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit, dan juga makhluk-makhluk yang dibalikan hatinya mencintai kita. Dan itu segala-galanya. Kalau dicintai orang, ya saya jadi ingat tuh yang nikah kemudian ngambek. Jadi udah nikah, marah nih si istrinya. Tahu gak punya apa-apa begini, saya tidak mau menikah dengan Akang. Kang teh enggak jujur. Hah? Siapa yang enggak jujur, Neng? Akang kan dari awal sudah Akang katakan, ku ini tidak punya apa-apa selain dirimu. Tapi kan Neng malah nyebut, oh so sweet, gitu. Udah benar-benar bokeh dari awal. Ibu, bapak, adik-adik. Jangan terlalu cinta ke makhluk. Cinta wajar, tapi kalau udah melebihi dari Allah tidak bahagia. Jadi kalau ingin dicintai orang lain, fokusnya inginlah dicintai oleh Allah. Ini ada beberapa amalan ya, banyak-banyak amalan yang membuat kita dicintai Allah. Tapi ini saya bacakan sebuah hadis dulu tentang bagaimana amalan supaya dicintai Allah. Saya baca ini panjang hadisnya ya. Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apakah yang paling dicintai Allah? Dengar nih ya. Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan sesuatu kesulitan, atau engkau melunasi hutang, atau menghilangkan kelaparan. Dan sesungguhnya aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan kebutuhan lebih aku sukai daripada itikaf di masjid ini selama 1 bulan. Dan barang siapa yang menghentikan amarahnya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya pada dirinya sanggup untuk membalasnya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan keperluannya sehingga tertunaikan, maka Allah akan teguhkan kakinya pada hari tidak bergemingnya kaki-kaki di yaumal akhir. Hadis riwayat Tabrani. Jadi salah satu cara agar kita dicintai Allah adalah di antaranya kita harus senang sekali nolong orang. Senang dan nolong orang itu tidak hanya dengan harta saja, tapi membuat orang bahagia itu juga merupakan amal yang utama. Jadi kita menyenangkan orang dengan harta, dengan raut muka, dengan tutur kata, dengan sikap. Bahkan Rasulullah jalan untuk memenuhi seseorang supaya terbantu, itu lebih disukai daripada itikaf 1 bulan. Saking hebatnya keutamaan menolong orang lain. Ngasih makan orang yang lapar dan terus berbuat dan lakukan semua itu lillahi ta'ala. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong sepanjang ikhlas. Ayo Bu, mau dicintai Allah? Mau tidak nih? Ayolah, daripada riweh menuntut-nuntut mah capek. Cintai saya suamiku, cintai. Susah Bu. Ayeuna mah nek ngelihat ibu teh. Gak bisa, sok ibu maksa dandan pengen dicintai suami sampai medok. Nah tetep kelihatan seperti kesemek. Boleh dandan, tapi dah gak ngepek ya. Ya. Biasa aja ada yang membuat ibu disayang suami teh. Kalau ibu teh jadi orang baik syariatnya. Apalagi kalau punya 2 kunci meluluhkan hati, yaitu keikhlasan dan kasih sayang yang berbuah kelembutan. Ini sudah pernah dibahas nih ya. Singa luluh oleh seorang ibu. Singa itu bisa sayang, bisa memeluk ibu itu karena ibu itu pernah nolong singa ini 5 tahun sebelumnya. Singa aja binatang buas, bisa rindu, bisa membalas kasih sayang karena ibu ini punya 2 inti. Dari seseorang yang membuat dia disayangi binatang sekalipun, yaitu kasih sayang dan keikhlasan. Jadi mohon maaf ya, yang galak, yang judes, yang emosional mah kelihatannya rada susah disayangi. Ibu, Bu, maukah punya suami yang kasar? Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab yang jelas. Maukah punya suami yang suka ngomel-ngomel terus? Yang suka nyalah-nyalahin terus istri, mau tidak? Maukah punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Yang tidak mau memaafkan, mau tidak? Sama! Kami juga, ya, kaum lelaki, ha? Jangan cuma ibu aja yang pengen. Tuh, langsung melotot, beb, si Ama ngebelain lelaki terus. Bu, kalau ibu punya salah, ini standar ya. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, diacuhkan, atau dinasehati dengan lemah lembut. Jadi dimarah tidak mau, diomelin tidak mau, diacuhkan gak mau juga. Maunya dikasih tahu dengan lemah lembut, gitu. Di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi. Gak boleh diketahui orang, gitu. Udah gitu diungkit-ungkit, jangan sekali aja gitu. Ya, udah tet aja sekali, ya. Mau dimaafkan, enggak? Mau dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi langsung aja suami teh memaafkan, gitu. Ha? Ih, ini hebat pisan, eh. Ari ibu ke suami gitu enggak? Kunaon atau hirup tane gitu-gitu teuing, Bu. Surat At-Taubah ayat 128. Ini salah satu cara menumbuhkan kasih sayang ya yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaanmu, serta sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah itu sangat empati, Bu. Kalau kita ingin punya kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, supaya hati kita punya kasih, supaya kita disayangi Allah, kita harus punya kasih sayang. Di antaranya tiga caranya. Nah, Rasulullah itu senantiasa empati. Empati itu merasa, meraba keadaan orang lain, bukan kita yang dirasakan. Misal ibu punya yang bantu-bantu di rumah, ibu teh lihat, duh kalau saya jadi pembantu bagaimana? Bangun dari jam 3:30 mulai beres-beres, nyapu, kemudian nanak air, lalu ngepel, sholat subuh cegerat, cepat-cepat, tidak bisa berjamaah. Lalu saya mulai, oh harus nyuci, ngumpulin pakaian, belum lagi ngebersih-bersih. Terus dibayangkan, aduh betapa capeknya, tempat tidurnya sederhana, tidak pakai AC, ketemu suami jarang, ketemu anak langka, sudah nyenyak, kita nyenyak tidur itu masih jaga, dan gaji enggak naik-naik. Aduh betapa beratnya, mungkin waktu lebaran kerasa ya, kerasa enggak ada yang bantu-bantu. Nah dengan meraba begitu, Masya Allah, kita jadi lebih ingin berbuat baik. Lihat suami, suami, kalau suami lagi tidak, misalkan, duh, beratnya jadi suami di akhirat harus membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, di akhirat dituntut oleh Allah. Astagfirullah, ya Allah, berat kalau jadi seorang lelaki, baru itu akan timbul. Ya, lihat anak-anak jalanan, duh, pasti mereka tuh, kalau boleh milih mah pengen sekolah wajar, punya baju yang layak, tidak ada di pinggir jalan begitu. Cerita anak jalanan inilah. Ya jadi lihat kasihan anak jalanan. Aya we takdir teh. Lihat anak-anak jalanan, lihat preman yang pakai tato di sini, ditindik sini, pakai kolotok rambut. Duh, dia tuh sebetulnya ingin bahagia, ingin mulia, tapi belum tahu jalannya, mungkin enggak ada. Saya dengar tuh cerita yang suka di pinggir-pinggir tuh, kalau nyari makan tuh di tong-tong sampah, dikumpulkan. Kenapa dia ngelem? Katanya ngelem tuh supaya nahan lapar, Bu. Aduh, ya Allah, kita enggak akan mau berbuat sesuatu kepada mereka kecuali kita sudah berusaha empati dengan keadaan mereka. Nah, orang yang tidak empati itu cenderungnya zalim. Jangankan ke manusia, ke binatang saja seharusnya kita juga empati. Saya mundur-mundur terus telentang kan tidak wibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang wanita pezina yang melihat seekor anjing kehausan, lalu turun ke sumur, membuka sepatunya, ngambil air, gigit, naik lagi ke sumur, ngasih minum ke anjing ini, tidak ada yang lihat. Allah Maha melihat. Kenapa wanita ini berbuat begitu? Karena empati, kasihan melihat anjing ini menjilat-jilat pasir. Hasilnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu hebatnya, kalau kita disayang Allah, lebih dari itu, nolong seekor anjing saja bagi wanita pendosa bisa mendatangkan ampunan Allah. Makanya hadirin sekalian, kalau kita punya keikhlasan dan kasih sayang, Masya Allah, kita akan menikmati sekali karunia Allah ini. Jelas? Nah, yang kedua, suportif. Rasulullah tuh lihat orang yang non-Islam tuh ingin mereka dapat hidayah. Lihat yang tidak tahu, ingin mereka jadi tahu. Lihat orang yang lupa, Rasul tuh ingin membuat mereka jadi ingat. Lihat orang yang tergelincir berbuat salah, Rasulullah tuh ingin mereka itu bisa tobat. Jadi ingin orang itu dapat iman dan selamat. Dan Rasulullah kepada orang yang beriman, Ra'ufur Rahim. Nah caranya adalah kita tuh lakukan apa yang ingin orang lakukan ke kita. Kayak tadi tuh ya, duh saya tuh ingin disayang, sayang. Saya ingin dimaafkan, maafkan. Saya tidak mau dimarah, jangan marah. Jangan cuma nuntut-nuntut aja kayak tadi sendiri gitu. Ibu mah licik. Jangan marah-marah, Pak. Bari marah. Jadi suami teh jangan bawel. Saya tuh tidak suka lihat orang bawel, ngomel-ngomel aja setiap hari pusing dengernya sambil ngomel. Jadi lakukan ke orang lain sebagaimana kita ingin orang lain melakukan ke kita. Kita ingin orang sopan, kita sopan. Kita ingin orang lain pemaaf, kita jadi pemaaf. Kita ingin orang lain jujur, kita jujur. Jangan cuma menuntut. Barulah nanti kita akan memiliki kelembutan di hati, kasih sayang. Nah begitu hadirin sekalian. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya mau nambahkan satu lagi amalan. Nih, jadi supaya dicintai Allah bagaimana? Nih salah satunya ya, ada beberapa di Al-Quran itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Seperti yang tadi itu ya, orang yang ihsan itu yang berbuat segala kebaikan itu seakan-akan Allah melihatnya. Jadi puas aja hanya Allah yang tahu. Kita berbuat baik untuk suami, suami tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Allah pasti melihat. Kita berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita, tidak apa-apa. Allah pasti menghargai setiap kebaikan. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang yang menikmati kebaikan yang dia lakukan, bukan menikmati balasan dari orang. Kayak, maaf ya, saya enggak pernah jadi perempuan. Ibu masak buat suami, apakah suami mau makan atau tidak, mau menghargai atau tidak, itu udah enggak kepikiran. Tapi menikmati sekali, ngurus. Kayak ibu menikmati ngurus anak, menyusui anak, mandikan anak, itu kan tergantung keikhlasan. Kalau orang ikhlas itu menikmati apa yang dia lakukan dan kuat istiqomah. Kalau orang yang tidak ikhlas tidak menikmati, karena dia mikirnya adalah pujian, penghargaan, balas budi, kekaguman, cinta. Jadinya enggak ada nikmat dari amal itu. Karena capeknya tuh bukan memikirkan bagaimana amal ini diterima Allah, tapi bagaimana dihargai orang lain. Itu tidak ada nikmat. Jelas? Jadi kalau ibu kurang bahagia teh artinya kurang apa? Jawab. Kurang ikhlas, ya. Bagaimana kalau ibu udah dandan tidak dihargai oleh suami? Jangan. Makanya enggak usah nanya. Kalau udah dandan ke suami, enggak usah nanya, "Mas, gimana penampilan saya?" Jangan. Itu bikin sulit suami. Suami harus ngomong apa coba? Ngomong cakep dah enggak begitu, ya. Takut disangka bohong. Ngomong jelek enggak tega. Jadinya apa ya, kesemek lagi. Ini ada ayat lainnya tentang siapa yang dicintai Allah. Silakan Ustaz. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 22 bagian akhir. Yang keras, surat ke? Surat kedua ayat 222 kalimat akhir. Al-Baqarah 222 ya, yang akhirnya. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, salah satu, dengar. Saya ini banyak sekali masalah, banyak kesulitan. Saya ingin minta ke Allah, tapi waktu saya sangat dikit. Apa yang bagusnya saya minta? Mau tahu minta apa? Minta ampun. Kenapa? Karena Allah tuh sangat mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi jangan nganggap remeh tuh istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Satu, Allah akan berikan kepadanya kelapangan dari kesempitan. Galau, sempit hati, nyesek, sedih, pilu, tertekan, blang, bakal dibuka oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan apapun, dari kesulitan, dari musibah yang sedang menimpanya. Ada jalannya. Tentang kesehatan, ada jalan kesembuhan. Tentang keuangan, ada jalannya dibayarkan, dibuka rezekinya. Tentang hutang, ada jalannya oleh Allah dilunasi. Tentang perjodohan, belum dapat jodoh, diberikan oleh Allah jodoh. Yang belum punya anak, diberikan anak oleh Allah. Itu diantaranya ya. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, aneka bentuk rezeki. Suatu saat ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Syekh, ini kemarau sangat panjang, kering di mana-mana, enggak ada air, enggak ada hujan, amalan apa yang harus kami lakukan?" Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Perbanyak istighfar." Nah, datang lagi tamu, "Syekh, saya ini dalam kesulitan keuangan, bokeh, sulit sekali keuangan, enggak ada rezeki yang memadai. Apa amalannya supaya rezeki saya dibuka?" "Perbanyak istighfar." Datang lagi tamu, "Syekh, kami sudah nikah, sudah lama, enggak ada anak aja, enggak punya anak aja. Adakah amalan supaya kami punya anak?" "Perbanyak istighfar." Datang lagi tamu, "Syekh, panen gagal, buah-buahan rusak, apa amalannya nih supaya subur makmur?" "Perbanyak istighfar." Sampai ada yang nanya, "Syekh, kok pertanyaannya macam-macam, jawabannya satu, perbanyak istighfar?" "Itu bukan perkataanku, melainkan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10. Silakan kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Satu, kalau banyak istighfar, Allah akan mencurahkan hujan yang lebat. Itulah sebabnya waktu Umar bin Khattab sholat istisqa, minta hujan, tidak doa macam-macam, tapi terus minta ampun. Kalau kemarau panjang, banyak minta ampun, Allah turunkan hujan. Dua, Allah akan membanyakan harta. Ini nyata, hadirin. Jadi kalau banyak harta tapi kekurangan terus, itu berarti belum berkah. Banyak tobat. Istighfar, istighfar. Hei, para pemuda, dosa saya apa? Ya itu dosanya, gak ngaku. Ya, istighfar. Yang mau nyekolahkan anak, gak ada biaya, banyak istighfar. Yang dagang-dagang, dagangannya banyak, pembelinya sedikit, ah, itu penting banyak istighfar. Jangan astagfirullahaladzim, kemarin aja numeli teh. Bukan begitu, hadirin, ya. Ini serius, yang dililit hutang, banyak istighfar. Teman-teman juga yang dililit hutang tuh, ada yang punya rumah kemarin, banyak rumahnya, asetnya banyak. Tapi yang bayar, yang ngutang ke dia enggak bayar-bayar, akibatnya rumahnya mau disita. Saya ini bingung, ah, orang pada hutang ke saya enggak bayar, tapi sekarang rumah saya mau disita. Ya jangan ke saya ngomongnya. Istighfar, kenapa susah benar uang tuh? Pernah ada yang mau haji, Pak. Masya Allah, tanahnya banyak, enggak ada yang laku. Uangnya enggak cukup untuk berangkat, jadi batal. Kalau Allah mau nahan, gampang walaupun aset banyak. Bukalah rezeki dengan banyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak anak. Nih, yang belum punya anak, nikah. Ya masa ujuk-ujuk anakan ya. Berarti ini tentang perjodohan nih. Hei akhwat, ada yang belum punya jodoh? Tuh ada ikhwannya ya. Jadi daripada ngitung umur, mending ngitung dosa. Udah kepala tiga, gak ngepek. Mau kepala tiga, kepala empat, kepala pundak, lutut, kaki, tetap Allah yang ngatur jodoh. Tapi, ah, saya mah wajah saya kurang cakep. Gak ngepek tentang jodoh. Yang bikin wajah siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah Allah terhalang memberikan takdir jodoh gara-gara wajah yang dia ciptakan? Enggak. Kalau yang cakep-cakep aja yang punya jodoh, atau kita gimana? Ya. Tenang ikhwan, dengar nih ya. Hei, ada yang belum nikah ini akhwat? Yang udah jangan aku. Khusus buat akhwat yang belum nikah, maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng banyak uangnya, makin keras dia. Udah ganteng banyak uangnya, pinter. Udah ganteng pinter banyak uangnya, tapi akhlaknya jelek. Tuh nggak mau, berarti ada harapan. Buat yang kurang cakep, kurang pinter, kurang duit, ada harapan asal akhlaknya baik. Bener akhwat? Ah pelan ngomongnya. Hei, ini ikhwan yang belum nikah, maukah punya istri yang cakep? Jawab, bisa diijabah. Maukah punya istri yang cakep? Bapak gak usah ikut-ikutan, bapak kan udah ada. Terima yang ada, Pak. Tinggal merem aja. Maukah punya istri yang cakep? Udah cakep, pinter. Udah pinter, banyak uangnya. Tapi akhlaknya mulia. Berarti akhlak yang paling penting tuh ya. Saya lagi ceramah, apa kok jadi kesana tadi? Oh jodoh. Nah supaya dapat jodoh banyak istighfar. Ini nanti udah nikah, supaya punya anak ya istighfar juga lebih banyak. Ini pernah ada tuh di internet kisah yang susah punya anak, tobat, ampun ya Allah, ampun astagfirullah. Suami istri itu kerjanya minta ampun, hamil, melahirkan, istighfar, hamil lagi. Sudah tiga, Pak, kurangilah istighfarnya, gitu. Lalu Allah banyakan, Allah adakan kebun-kebun, nah ini infrastruktur dan sungai-sungai, ya. Istighfar tuh tidak susah, ya. Yang penting pakai hati di samping lisan. Astagfirullahaladzim, ampun, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah ampun, saya tidak bisa jaga pandangan, astagfirullah. Tadi saya ngomong juga astagfirullah, kayak sombong, pakai nyakitin orang, astagfirullah. Tadi ada yang minta tolong, tapi saya acuhkan, astagfirullah. Saya ngasih uang, tapi dilempar, astagfirullah. Terus dibuka, dibuka. Wah, itu kan anteng kalau dalam bahasa Sunda tuh ya. Ada orang yang naik motor touring, senang touring jarak jauh. Kenapa? Karena klek ketika helm ditutup. Astagfirullahaladzim. Sambil naik motor. Mau jauh juga tetap weh. Astagfirullahaladzim. Kan enaknya kalau naik motor tuh enggak main HP. Ya, enggak akan keganggu. Dan juga tidak ada yang ngajak ngobrol. Dan enggak kedengaran. Dan satu helm kan cuma seorang. Jadi kecuali kalau helmnya berdua bekeriwe, tapi kalau helm tuh aman asal dipakai istighfar. Bu, ibu, sambil nyapu teh istighfar daripada ngomel baru dak teh ngarara copisan capek sih beberes wae unggal poe jiga kieu. Allah dengar ibu ngomel, gampang bagi Allah ngambil anak-anak, Bu. Berapa lama sih anak-anak ngeberantakin, kalau udah gede juga udah gak di rumah, benar? Suami ngorok, ibu istighfar. Oh, alhamdulillah ya Allah, masih ada yang ngorok. Saya dengar yang suaminya meninggal, duh rindu korokan suaminya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil jalan teh astagfirullahaladzim. Sambil masak astagfirullahaladzim. Jadi ingat kisah, siapa teh Imam Ahmad bin Hambal? Sudah pernah saya ceritakan di sini belum? Sudah ya? Ceritain, Bu. Ibu udah dengar kan? Belum? Oh, langsung belum, tadi udah. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar yang pada zamannya itu sangat dihormati, disegani, dicintai. Tapi waktu zaman itu belum ada foto, internet, jadi tidak pernah diketahui wajahnya, cuma didengar beritanya. Nah suatu saat beliau dari Baghdad, ini ingin pergi ke negeri Syams, jauh tuh ke Syria. Dari Irak ke Syria, pergi saja tanpa ada kejelasan mau apa. Nah sampai di sebuah masjid beliau dengar orang baca Quran, sampai malam. Nah akhirnya beliau mau tidur di masjid, diusir. Syekh, orang tua tidak boleh tidur di masjid, di sini dilarang, masjidnya mau ditutup. Akhirnya beliau keluar, mau berbaring di luar masjid, tidak boleh di halaman juga. Nah ada seorang tukang roti, lihat ada kakek-kakek terusir. Kek, Syekh, disebut Syekh itu kakek, udah ke tempat saya aja, saya ada toko. Akhirnya diajaklah ke toko roti, rumah saya di belakang, suguhin saja. Sudah Syekh, pasti Syekh dari jauh. Nah, Imam Ahmad ini melihat, ini tukang roti itu beda. Jadi sepanjang nyuguhin, itu selalu istighfar. Sambil air, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nyiapin roti, astagfirullahaladzim. Silakan diminum, Kek, astagfirullahaladzim. Terus istighfar, dilihat. Saya lihat, Bapak ini dari tadi istighfar terus, ya memang saya membiasakan memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Apa yang Bapak rasakan dengan banyak istighfar seperti ini? Yang saya rasakan, semua keinginan saya rasanya sudah dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, ada satu yang belum terkabul. Apa yang belum terkabul? Saya tuh begitu bercita-cita ingin berjumpa dengan ulama yang sangat saya idolakan, saya cintai. Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar, itu ada sekarang di depannya. Beliau pergi dari Baghdad ke Syria, ke Syams, terusir di masjid semata-mata untuk mengabulkan doa ahli istighfar ini. Cik atulah, punya dosa enggak ini teh? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfarnya. Yang luar biasa banyaknya berapa kali? Langsung senyum karena cuma 3 kali. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullah. Allah astagfirullahaladzim. Siapa yang mau ngampunin yang istighfar kayak gitu? Ampun, ampun, ampun. Bukan begitu atuh, Bu. Ayo kurangin ngobrol. Saya juga habis ceramah ini harus istighfar terus nih. Banyak dosa selama ceramah ini banyak, apalagi gini posisinya. Terlalu dekat, perempuan dekat, yang lelakinya juga tipis begini, cuman beberapa orang. Harusnya yang barisan ini, 5 baris paling depan tuh khusus untuk masa keemasan. Saya tidak nyebut nenek-nenek ya, istighfar. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan saat ini kita lebih sibuk lagi memikirkan bagaimana supaya Allah mencintai kita dibanding supaya kita dicintai orang. Karena kalau dicintai orang juga pertama orang tidak akan mencintai kita tanpa izin Allah. Dan kalaupun cinta ke kita enggak bisa membawa manfaat ataupun mudarat tanpa izin Allah. Tapi kalau kita sibuk mencintai Allah, maka amal-amal kita itu akan ikhlas. Kalau ikhlas kita akan menikmati amal kita dan akan istiqomah. Dan salah satu hadiahnya nanti orang-orang akan mencintai kita, Allah lah yang menggerakkan. Jelas? Tidak perlu jadi mubalig ingin dicintai umat, tidak perlu. Jadi mubalig itu jadi ulama ingin dicintai Allah saja sudah cukup. Nanti Allah yang membulak-balik hati umat untuk mencintainya. Gitulah. Ya sudah segitu aja. Terima kasih hadirin, ada yang mau ditanyakan? Sambil kita berinfak sedekah ya. Ya Allah, jadikan yang berinfak ini Engkau gugurkan dosanya. Engkau tolak bala dan musibah yang akan menimpanya. Engkau jadikan pembuka rezeki yang lebih halal, lebih berkah. Engkau jadikan jalan ijabahnya doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan. Ya, ada yang menanyakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria ya. Saya ingin tanya, kalau misalkan pemimpin itu dolim gitu ke rakyatnya, apa peraturannya atau aturannya wajib ditaati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat orang zolim ada dua. Satu, kalau kita lihat orang yang dizolimi, tolong orang yang dizolimi. Kalau lihat orang yang berbuat zolim, tolong orang yang berbuat zolim dengan cara mencegah kezolimannya. Bagaimana kalau saya tidak sanggup, jangan dipatuhi kalau dia mengajak berbuat zolim. Ya. Saya tidak suka kepada pemimpin itu, tapi jadi lalu lintas lampu merah, saya enggak akan patuh. Dia terus saya maju lampu merah, ya kelindes nanti. Ya. Jadi jangan karena tidak suka kepada seseorang yang jadi pemimpin, kemudian kita menolak semua aturan, ya salah juga. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu. Oh, sebentar. Kita lagi membahas ilmu tauhid. Oh ya, bagi yang ingin berkurban, insyaallah DT Peduli menyediakan kurban yang pakai ransel seperti ini ya. Kan? Dengan ranselnya ini dikurbankan. Silakan yang mau. Apa keunggulan berkurban di DT Peduli? Sebentar ya Bu ya. Satu, insya Allah akan sesuai dengan syariat Islam. Semuanya tidak akan melakukan pelanggaran sesuai dengan Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Yang kedua, memberdayakan peternak kecil. Karena kita nyimpen kurban itu waktu dombanya masih kecil dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu. Kemudian oleh mereka dibesarkan, diberi makan, ya, dan nanti dibeli oleh kita. Begitulah, jadi menjadi ladang rezeki. Dan ditebar ke seluruh penjuru, ke berbagai pelosok negeri ini. Tidak hanya dikumpulkan di sini. Ada kambing promo. Kambing promo itu yang gimana? Oh, kambing promo ini adalah kambingnya di daerah di sana. harga kambing 1.750.000 dan ini sudah memenuhi syarat, ya. Gak kedengaran atau Bu? Ibu, syaratnya bicara itu kedengaran sama yang diajak bicara, ya. Tiap tahun kurban suka maksain. Kadang tukang sapinya bilang, biasa suka gini, ay kurban bisa dihutang, tetap gitu. Ah, jadi lebih wajib mana, berkurban atau bayar hutang? Nah, ibu kalau meninggal yang membahayakan ibu punya hutang, nah, makanya wajib bayar hutang. Iya, cok no hutang teh aya maneh mah korban sapi aya hutang ka abdi teh dibayar. Pengen kurban enggak pengen bayar utang dulu. Iya, jadi tenang ya kan sekarang korban sapi tapi dikejar-kejar yang ngutangin kan enggak tenang, Bu. Insya Allah tahu ibu mau berkurban, ya. Sempurnakan bayar utang. Udah ini kita akhiri saja. Satu ibu mau apa? Mau nanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan saya pernah nanya tentang tawasul sama orang yang meninggal. Terus kan disuruh nyari dari sudut, kan ada dua sudut, ada yang boleh, ada yang tidak. Kan masing-masing saya sudah berusaha mencari, terus masing-masing mempunyai dalil, tapi masih tetap bingung. Kalau bingung tinggalkan, jadi, kalau ragu tuh mana yang meragukan itu yang ditinggalkan. Ya dua-duanya bingung. Misalkan kan kalau di kampung-kampung masih ada acara yang iya ada acara yang tapi tawasulan saya kajian tidak boleh tidak melakukannya ya, jadi yang mana yang harus diambil ya dan, ibu ambil yang paling ibu yakin dan kalau misalkan ngambil tidak boleh misalkan terus cara kita berdoa kepada orang ya doakan orang tua kan lebih memerlukan doa daripada orang tua mendoakan kita di kubur ya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya Bu, dah Allah mah mengerti pisan ya. Kalau Rasulullah ngasih contoh gitu ya begitu, ya. Dah mengerti, jangan lupa tiap sedekah niatkan juga sedekah untuk orang tua kita. Tiap kita ngasih makan orang miskin niatkan juga itu juga sampai. Ini kayak sedekah sekarang ini ya, niatkan juga supaya orang tua kita kebagian pahalanya, itu sampai Bu. Jadi jangan suka hanya ingat buat diri, tapi juga buat orang tua. Terakhir, bentar ya dek. Ibu, kalau ibu ngomong sendiri udah jauh, yang dengar cuman ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau kita mau berangkat haji bukan kita Bu Ibu ya. Kalau saya mau berangkat haji atau umroh kita ikut nabungnya di Pegadaian itu boleh atau tidak? Nabung di Pegadaian? Program yang di Pegadaian yang kita sekarang kan di Pegadaian itu ada program beli harga dengan ngikutin harga emas sekarang gitu, nah itu boleh atau tidak? Sekarang di Pegadaian ada program yang ginilah Pegadaian Syariah bukan? Iya Pegadaian yang Syariah. Kalau Pegadaian Syariah, insya Allah akan ada ulamanya di sana yang sudah bertanggung jawab untuk hukum-hukum syariahnya. Itu. Asal kita ngap ini. Apa? Kita lagi gimana Bu? Nanti disangka orang apa nanti yang nggak? Kalau kita tuh antara ibu dan saya itu jadi gosip ya enggak? Bagaimana kalau kita berangkat haji? Kan repot atuh hadirin. Masih mending ini. Pernah dulu ada yang nanya, "Gini, kita kan waktu malam-malam, apalagi malam-malam ya enggak? Udah perempuan, muda ngomong gitu kan gosip. Lebih parah lagi, saya bertanya tentang anak kita. Tidak." Lagi boleh enggak? Akan bukan urusan lagi. Kita. Ya Bu. Kalau kita mengurus. Ya. Udah jangan nanti gosip . Kalau saya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu boleh atau tidak? Boleh Bu. Boleh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong ya hadirin, ini sensitif ya. Saya ini, kami ini, kita itu bersama dengan yang diajak ngobrol. Ya kan? Coba kalau nyebut anak kita, pasti kan saya terlibat ya kan? Bonus nih pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ersandi Putra. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya selaku adik ipar juga kan memiliki adik ipar di sana. Jadi saya, om saya itu udah nikah dengan kakak saya. Bolehkah saya sesama adik ipar sama-sama gitu mencintai? Maksudnya udah terlalu nyaman juga kalau saya sebelumnya nggak tahu juga gimana. Ade teh umur berapa? Umur berapa sekarang? 15 tahun kalau ah! Si ibu teriak-teriak kayak nggak pernah umur 15, wae. Mau apa cinta sama dia deh? Berat deh cinta. Oh, nikah rencananya umur berapa? 16. Karir dulu intinya, Pak. Karir dulu. Ya jadi udah lu lupakanlah dia lah. Namanya cinta babon ya hadirin kan masih remaja. Dek. Kepikiran terus enggak sama dia, Dek? Cok jawab. Jawab mikrofonnya. Enggak apa-apa supaya yang lain kepikiran terus enggak? Terus terang, Pak Ustadz ya. Kepikiran terus. Di mana-mana terkenang wajahnya kan ya? Di WC keingetan enggak? Sengsara sebetulnya, Dek. Aslinya mah sengsara, ya. Kita jadi terikat, kepikiran, pengen ketemu terus. Jadi tidak fokus kepada yang lain-lain. Sholat juga jarang ingat Allah, ingat dia aja. Mau ke sekolah karena dia tidak ada, tidak mau sekolah. Wah, pokoknya mah kasiksa aja. Benar enggak sih? Jujur aja, jujur. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Dosa ibu membuat saya terpojok begini. Kenapa ibu ngomong gitu? Karena ibu juga kan? Dahlah, dah draw. Tapi saya pernah ngobrol dengan salah seorang anak ya, yang cerita, kenapa enggak mau, saya enggak mau pacaran. Saya sudah pernah suka kepada seorang di kelas gitu ya, hanya suka. Dan saya tersiksa sekali. Saya jadi enggak bisa apa-apa. Di kelas saya ketemu dengan yang lain, enggak boleh sama dia. Ngobrol sama orang, kenapa saya jadi dijajah begini? Jajanan saya hanya buat dia, giliran saya. Jajan buat saya sendiri aja enggak boleh. Saya terikat, tersiksa. Saya putuskan, tidak mau saya jatuh cinta sebelum nanti menjelang nikah. Bagus tuh deh gitu deh. Aduh, ada yang menjiwai pisan sedih. Sok didoakan, dah takdirnya ada datang ke sini untuk putus dengan dia ya. Putuskan aja deh, ah masih kecil mah cinta bekantan, enggak ada apa-apa, maaf ya deh ya. Tuh, buat beliau mah penting ya. Ya kita juga dulu kan begitu. Takfirullah. Saya dulu dapat hidayahnya usia 24, jadi waktu remaja belum begitu mengerti. Tapi untungnya Allah melindungi, telat pubernya, jadi sampai SMA juga masih enggak jelas gitu ya. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan dibalik segala kesederhanaan ilmu yang disampaikan Allah ridho dan ada hikmahnya. Pesannya mah, jangan sibuk mencari cinta makhluk, jangan mengagung-agungkan cinta makhluk, tapi sibuklah mencari tahu apa yang Allah cintai dan kejarlah cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah nyata-nyata selama ini baik kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang menutupi aib kita, Allah yang maha sabar walaupun kita mengingkarinya, mengkhianatinya tetap dijaga. Tidak ada yang lebih berhak untuk menjadi tumpuan hati kita, tumpuan cinta dan kerinduan kita selain Allah yang memberikan segala kebaikan dan hanya dia satu-satunya yang bisa membahagiakan, yang bisa memuliakan, yang bisa menyelamatkan kita, karena dialah Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu kami lebih sibuk melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari keridoanmu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sibuk ingin dicintai makhlukmu yang lemah daripada sibuk ingin mencari cintamu. Ampuni kami ya Allah, kami jarang sekali bersyukur atas pemberian karuniamu yang melimpah. Hanya sibuk dengan keinginan dan kekecewaan. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk ingin dekat dengan makhlukmu daripada ingin dekat denganmu. Ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini menjadi hamba yang kau cintai, menjadi hamba yang mencintaimu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya ada di jalan-Mu, ya Allah. Hanya karena-Mu, hanya karena rindu akan ridho-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjauh dari-Mu walaupun selangkah. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu walaupun sesaat. Allahumma, ya Allah, karuniakan kepada kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu. Bimbing kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minkum wal-amwat. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti dan juga yang pernah menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf. Indahkan akhlak kami ya Allah. Sehatkan lahir batin kami, cerdaskan akal pikiran kami, karuniakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, cukupi dengan rizki yang halal barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.